Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ketujuh, masalah yang ketujuh. Al-mas'alatu sabi'atu, masalah yang ketujuh. Al-mas'u alal jabirati wal imamati wa khumurin nisa. Masalah yang ketujuh, mengusap al-jabirah, mengusap pembalut, wal imamah sorban, wa khumurin nisa, dan kerudung bagi wanita, kerudung wanita. Pada masalah yang ketujuh, pembahasannya adalah yang pertama tentang mengusap al-jabirah. Apa makna al-jabirah ini akan dijelaskan di bawah. Definisi al-jabirah. Mengusap al-jabirah. Mengusap imamah, sorban, dan mengusap kerudung bagi wanita. Yang dimaksud mengusap di sini adalah ketika bersuci. Ketika bersuci dari hadas, ketika berwudu, dalam keadaan anggota badannya ada yang dibalut karena sebab luka, atau ketika berwudu dalam keadaan memakai sorban dan tidak melepasnya, maka sorban diusap. Demikian juga wanita, ketika wanita berwudu dalam keadaan memakai kerudung dan tidak melepas kerudungnya, maka diusap bagian atas kerudungnya. Lah, bagaimana ketentuan mengusap perkara-perkara yang disebutkan di sini ketika berwudu tidak melepasnya? Maka akan dijelaskan. Al-jabiratu hiya a'wadun wa nahwuha kal jibsi mimma yurbatu alal kasri liyajibura wa yaltaima. Al-jabirah itu adalah a'wad, yaitu a'wad, apa, potongan kayu, dan yang semisalnya kal jibsi, seperti gib, mimma yurbatu alal kasri, dari apa-apa yang diikat, alal kasri, pada tulang yang retak, liyajiburo, untuk membalut, wayal taiman, dan untuk menggabungkan. Untuk merapatkan retaknya itu. Ini makna al-jabirah. Definisi al-jabirah. Jadi potongan-potongan kayu atau yang semisalnya, yang diikat di bagian anggota tubuh yang patah atau yang retak. Diikat itu untuk membalut dan untuk merapatkan, menggabungkan tulang yang retak. Seperti gib, ya. Al-jabir itu seperti gib. Kalau gib itu sudah modern. Kalau dulu itu ya potongan-potongan kayu, bakayu, bambu, umpamanya bagian tangan ada yang retak tulangnya, dikasih kayu, terus diikat di situ. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan untuk merapatkan, menggabungkan tulang yang retak itu untuk membalut. Nah, yang seperti itu disebut al-jabirah. Wa yamsahu 'alaiha, dan mengusap bagian atasnya. Mengusap bagian atasnya. Ketika wudu, kemudian ada anggota wudu yang dibalut, yang digib, maka cukup diusap bagian atas balutan itu. Wa kadzalika yamsahu 'alal lasuqi wal lafaifi allati tudau 'alal juruh. Dan demikian juga mengusap bagian atas al-lasuq, yaitu plaster, wal lafaif, dan kain pembalut, allati tudau 'alal juruh, yang diletakkan, dibalutkan alal juruh pada luka. Kalau al-jabirah itu adalah untuk tulang yang retak atau yang patah, kemudian digib atau dikasih tongan kayu dan yang semisal, kemudian diikat. Kalau al-lasuk dan lafaif, plaster atau kain pembalut, ini digunakan untuk anggota badan yang luka. Luka kemudian diplaster lukanya, atau dibalut dengan kain pembalut. Fakullu hadhil asyai sahu alaiha bisyarti an takuna ala qadril hajah. Fakullu hadhil asya, maka semua macam-macam ini, apakah itu kib atau potongan kayu yang diikatkan pada tulang yang retak, atau plaster yang digunakan untuk memplaster luka, atau kain pembalut yang digunakan untuk membalut luka, semua ini yumsahu alaiha, diusap bagian atasnya. Diusap bagian atas ketika wudu, dengan syarat bisyarti an takuna ala qadril hajah, dengan syarat semua macam-macam ini adalah sesuai kebutuhan. Kipnya sesuai kebutuhan. Kemudian plaster dan balutan yang digunakan untuk membalut luka itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, butuhnya lebar berapa senti, panjangnya berapa, sesuai kebutuhan. Nah, balutan, plasteran, gip, dan yang semisalnya yang sesuai kebutuhan itu, yang ketika wudu cukup diusap bagian atasnya. Fa in tajawazat qadral hajati lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Maka jika melebihi dari ukuran kebutuhan, melebihi, melampaui ukuran kebutuhan, lazimau naz'u ma zada 'alal hajah, wajib, lazim baginya untuk mencabut yang melebihi kebutuhan. Mencabut yang melebihi kebutuhan. Seperti umpamanya tangan, lengan tangan tulangnya itu retak. Nah, butuh untuk dipasang jabirah, ya, seperti gip atau yang semisalnya, berapa kebutuhannya? Panjangnya berapa? Nah, kalau itu melebihi kebutuhan, maka selebihnya itu harus dicabut, selebihnya itu harus dilepas. Demikian juga luka yang dibalut, yang diplaster, maka balutan dan plasternya itu juga sesuai kebutuhan. Luka umpamanya lebarnya 1 senti, lah plaster yang dibutuhkan berapa? Balutan yang dibutuhkan berapa? Sesuai kebutuhan. Melebihi dari ukuran kebutuhan itu harus dilepas, harus dihilangkan. Karena yang melebihi dari kebutuhan itu enggak boleh ketika kebutuhannya cukup diusap saja. Harus dibasahi dan dicuci. Kalau itu anggota wudu yang harus dicuci. Wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar. Dan boleh mengusap bagian atasnya pada hadats besar dan hadats kecil. Ketika orang berhadats besar, maka wajib menghilangkan hadats besar ketika mau sholat. Nah, menghilangkan hadats besar itu adalah dengan mandi. Anggota badan yang dibalut atau yang dikip itu cukup diusap saja, tidak perlu disiram dan dicuci, tapi diusap bagian atas walaupun dalam keadaan menghilangkan hadats besar, walaupun wajib untuk mandi. Demikian juga ketika berhadats kecil pada waktu wudu, tidak melepasnya, tidak melepas balutan yang digunakan untuk membuat luka yang ada pada anggota wudu, atau ada anggota wudunya yang retak atau patah tulangnya, kemudian dikip, maka cukup diusap bagian atasnya, tidak dicuci. Walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Dan mengusap bagian atas balutan tidak memiliki waktu tertentu, tidak memiliki waktu yang dibatasi. Bal yamsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Bahkan mengusapnya, mengusap bagian atas itu sampai melepasnya. Sampai melepas balutan atau sampai yang di bawah balutan itu sembuh. Jadi enggak ada batasan waktu, bolehnya mengusap itu 3 hari, tidak. Bolehnya mengusap hanya dalam waktu sehari semalam, tidak. Enggak ada batasannya. Laisa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun, tidak memiliki batas waktu tertentu. Bahkan mengusap sampai melepasnya atau sampai yang di bawah balutan itu sembuh. Wa dalilu 'ala dzalika annal mashal lil jabirati daruratun wad-daruratu tuqaddaru biqadriha wala farqa fiha bainal hadatsaini. Dan dalil tentang hal itu adalah bahwa mengusap jabirah, mengusap balutan itu darurat. Dan darurat itu dibatasi sebatas daruratnya. Tuqaddaru biqadriha biqadri darurah. Darurat itu dibatasi biqadriha, sesuai sebatas dengan daruratnya. Dan tidak ada bedanya dalam hal itu antara 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dalam Al-Qua'id Al-Fiqhiyah, ya, ada yang hafal kaidahnya dalam masalah darurat? Sudah pernah kan ya belajar Qua'id Fiqhiyah ya? Di sini sudah selesai kan? Di sana ada kaidah apa itu? Laisa wajibun bilaqtidarin wala muharramun ma'ad darurah. Terus wa kullu mahdhurin ma'ad darurati biqadri ma tahtajuhu darurah. Ya. Enggak ada kewajiban tanpa ada kemampuan, dan tidak ada perkara yang diharamkan dengan adanya darurat. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah. Semua perkara yang dilarang, semua perkara yang diharamkan dengan adanya darurat, biqadri ma tahtajuhu darur, sesuai dengan kebutuhan daruratnya. Itu kaidah dalam Al-Qaid Al-Fiqhiyah. Melebihi dari batas kebutuhan darurat itu enggak boleh. Sehingga enggak ada batasan waktu tertentu, batasannya ya darurat. kebutuhan daruratnya itu dari sisi waktu, ya, kemudian ukuran dalam melakukan darurat itu sesuai kebutuhan. Orang darurat untuk makan, kalau tidak makan akan meninggal umpamanya. Tidak ada makanan kecuali makanan yang haram. Maka yang haram itu menjadi halal karena sebab darurat, tapi sebatas ukuran daruratnya. Ya. Tidak boleh kemudian karena darurat kesempatan memanfaatkan kesempatan makan yang haram sampai kenyang. Ya, padahal cukup untuk darurat itu sebatas makan sepotong dua potong, sesuap dua suap sudah bisa menghilangkan daruratnya. Ya sudah, segitu saja. Enggak boleh lebih. Demikian juga dalam hal lain, termasuk di sini dalam hal balutan. Bahwa mengusap balutan pada luka atau pada tulang yang retak atau yang patah itu adalah darurat. Nah, darurat itu sesuai kebutuhan daruratnya. Dari sisi waktu, dari sisi lebarnya dan yang lainnya. Nah. Sehingga dengan ini ketika orang dalam keadaan anggota mandinya yang wajib untuk dicuci dan dibasahi atau anggota wudunya yang wajib dicuci dalam keadaan dibalut, maka balutan itu tidak harus dilepas, tetapi cukup diusap bagian atasnya, ya, diusap saja. Yang dicuci yang tidak ada balutannya, yang dimandikan yang tidak ada balutannya ketika menghilangkan hadas besar. Yang dicuci untuk menghilangkan hadas kecil yang tidak ada balutannya, yang ada balutannya karena kebutuhan darurat untuk dibalut. Yang kalau enggak dibalut itu akan memadorotkan. Maka cukup untuk diusap. Memadorotkan itu bisa menimbulkan pada perkara yang paling berbahaya itu kematian. Bisa menyebabkan kesembuhannya tertunda. Atau bisa menyebabkan sakitnya tambah parah. Itu darurat. Sehingga menuntut untuk dibalut. Nah, ketika wudu atau ketika mandi, cukup untuk diusap bagian atasnya. Nah, kemudian setelah diusap, yang tidak dibalut dicuci. Si selebihnya yang tidak dibalut dicuci. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Karena dalam hal ini memang ada beda pendapat. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak perlu diusap. Ya, tidak perlu diusap. Itu gugur untuk dicuci, gugur untuk diusap. Allah tidak membebani. Kecuali sebatas yang mampu. Yang mampu dicuci-cuci. Yang dibalut tidak mampu untuk dicuci, ya sudah. Tidak perlu diperlambat sebagian ulama. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat cukup untuk tayamum. Tayamum dan berwudu. Nah, untuk anggota badan yang dibalut itu dengan diganti tayamum. Yang tidak dibalut. Ya dengan berwudu atau dengan mandi dicuci, ya. Karena hadis tentang mengusap balutan itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah tentang mengusap balutan sebagaimana dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Dan beliau termasuk yang berpendapat balutan tidak disyaratkan untuk diusap. Penggantinya adalah dengan tayamum. Penggantinya dengan tayamum. Sama seperti orang yang sakit. Demikian juga orang yang anggota badannya itu dibalut. Nah, karena hadis yang menyebutkan tentang mengusap balutan itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah. Baik, yang berikutnya, wa kadzalika yajuzu al-mashu 'alal imamah, dan demikian juga boleh mengusap bagi sorban, yaitu bagi laki-laki yang memakai sorban ketika wudu tidak dilepas sorbannya. Wa hiya ma yu'ammimu bihi ar-ra's wa yukawwiru 'alaihi al-imamah, itu adalah apa, yaitu kain yang menutup kepala, menutup seluruh kepala, wa yukawiru 'alaihi, dan melilit kepala. Sorban imamah, maklum ya, ketika berwudu tidak dilepas sorbannya, imamahnya enggak dilepas, itu boleh, dan cukup diusap bagian atasnya saja. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil tentang hal itu adalah haditsul Mughirah bin Syu'bah, hadits Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khufain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian atas sorbannya, wa ala nasiyah, dan bagian depan kepalanya, nasiyah yaitu ubun-ubunnya, bagian depan kepalanya, wal khufain, dan beliau mengusap bagian atas kedua khuf. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW itu, beliau dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah sebutkan beliau berwudu. Kemudian ketika wudu, beliau dalam keadaan memakai sorban dan tidak beliau lepas sorbannya. Tidak beliau lepas sorbannya, sehingga ketika beliau mau mengusap kepala, hanya mengusap bagian atas sorban yang menutup kepala. Dan beliau mengusap bagian depan kepalanya, yaitu ubun-ubunnya. Dan juga beliau dalam keadaan memakai khuf dan tidak melepasnya dan mengusap bagian atasnya saja. Hadis tentang masalah mengusap imamah ini disebutkan dalam beberapa hadis ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang mengusap imamah. Nah, mengusap imamah itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah diusap bagian atas sorban, bagian atas sorbannya saja. Al-mashu 'alal imamati wahdah, mengusap bagian atas sorban saja. Ini sebagaimana dalam hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala imamatihi wa khuffain. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian atas sorbannya dan kedua khufnya. Mengusap bagian atas sorbannya saja. Ya. Jadi ketika wudu, setelah mencuci kedua tangan, kemudian mengusap sorban. Hanya diusap saja bagian atas yang menutup kepala. Cara yang kedua adalah yang disebutkan dalam hadis yang ada dalam kitab ini, yang tadi kita baca. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahwa Nabi SAW beliau berwudu, kemudian beliau mengusap bagian depan kepalanya. Sini nih, tempat tumbuhnya rambut ini, bagian depan diusap terlebih dahulu. Sini, kemudian setelah itu kemudian mengusap bagian atas sorban. Ya. Jadi cara yang pertama, mengusap bagian atas sorban saja. Itu disebutkan dalam hadis Amr bin Umayyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi mengusap bagian atas sorban saja. Cara yang kedua yaitu mengusap bagian depan kepala, kemudian setelah itu mengusap bagian atas sorbannya. Jadi yang kedua ini diusap dulu sini, bagian depannya ini, yang tempat tumbuhnya rambut bagian depan. Nasiah itu bagian depan sini. Diusap. Diusap. Kemudian setelah itu usap bagian atas sorban. Dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Nah tentunya setelah itu, kedua telinga diusap. Ya. Setelah mengusap bagian atas sorban, kemudian telinga diusap. Ya. Seperti ketika mengusap kepala. Nah, mengusap sorban itu adalah yang menutupi kepala saja. Ya. Sebagaimana ketika mengusap kepala. Ya. Dari depan kepala sampai tengkuk saja sudah. Sehingga yang bagi wanita yang rambutnya panjang, tidak mengusap itu tidak sepanjang rambutnya, sudah sampai tengkuk dan kemudian kembali ke depan. Dan dalam mengusap kepala seperti yang sudah saya jelaskan, juga dengan ada dua cara. Yang pertama dari depan, bagian depan, dengan kedua tangan mengusap sampai tengkuk, dari tengkuk kembali ke depan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau rambutnya panjang? Setelah diusap itu kan jadi acak-acakan amburadul. Boleh milih cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah dari tengah mengikuti belahan rambut dan mengusapnya sesuai dengan belahan rambut sehingga rambut tetap pada posisinya. Ya, yang sudah disisir rapi ya tetap. Dan itu boleh dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika memakai sorban, ya sorban yang diusap itu adalah yang menutup kepala, tidak sepanjang sorban diusap semua, enggak. Wa hadis annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufain wal khimar, yakni al imamah. Dan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian atas kedua khufnya dan bagian atas khimar, yakni maksudnya adalah sorban. Nah, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun walakin law salaka sabilal ihtiyat falam yamsahha illa idza labisaha 'ala taharatin wa fil muddatil muhaddadati lil mashi 'alal khufain lakana hasan. Dan mengusap sorban tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi seandainya menempuh jalan kehati-hatian. Sehingga tidak mengusap sorban kecuali apabila memakainya dalam keadaan suci pada batas waktu tertentu untuk mengusap khuf, yaitu 3 hari kalau safar, sehari semalam ketika tidak safar, lakana hasanan, sungguh itu baik. Tapi ini bukan batas, hanya kehati-hatian saja, hanya lebih baik saja, bukan sebagai pembatas. Ya. Mengusap sorban ketika wudu. Ketika memakai sorban dan tidak melepas sorban ketika wudu, hanya diusap, itu enggak ada batasan waktu tertentu. Tidak ada batasan waktu seperti mengusap khuf kalau tidak safar sehari semalam. Kalau safar 3 hari 3 malam tidak. Untuk mengusap sorban enggak ada batas waktu. Kapan saja mau, ya. Safar atau tidak safar, darurat atau tidak darurat, kapan saja mau ketika memakai sorban usap. Ya. Dalam waktu kapan saja, berapapun lamanya boleh, tidak ada batasan. Juga tidak disyaratkan bolehnya mengusap imamah, bolehnya mengusap sorban harus ketika memakainya dalam keadaan suci? Tidak. Tidak ada syarat. La yushtaratu fil masyi 'alal imamah an takuna labisat 'ala taharatin talabisat 'ala tahara. Tidak disyaratkan mengusap sorban itu dipakai dalam keadaan suci, tidak. Tidak disyaratkan itu. Beda dengan mengusap khuf, itu disyaratkan memakainya dalam keadaan suci. Demikian juga tidak dibatasi dengan batas waktu tertentu. Ya, kapan saja mau boleh. Namun kalau karena kita itu tidak biasa, tidak terbiasa memakai sorban sehingga jarang ya mau mempraktekkan, mungkin nggak pernah make. Lalu bagaimana peci? Ya peci nggak boleh, ya untuk peci nggak boleh. Peci orang wudhu pakai peci, pas mau mengusap kepala nggak mau ngelepas, usap saja bagian atas, itu nggak boleh. Untuk peci nggak boleh, topi juga nggak boleh. Yang boleh itu sorban imamah, karena peci itu hanya menutup sebagian. Amma khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Adapun kerudung wanita, yaitu kain yang menutup kepala wanita, fal aula alla tamsah alai, maka yang afdal untuk tidak mengusap bagian atas, illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi, kecuali apabila di sana ada masyaqqah, kecuali apabila di sana ada perkara yang memberatkan untuk melepasnya. Ketika dalam keadaan safar, wudu di tempat yang di situ tempat terbuka, yang dikhawatirkan auratnya terbuka, terlihat oleh orang yang tidak boleh melihat, maka boleh tidak dilepas kerudungnya ketika wudu dan diusap bagian atas yang menutup kepala. Auli maradin firasi, atau karena sebab sakit di kepala. Nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Untuk kerudung wanita itu diperbolehkan ketika wudu tidak dilepas, hanya diusap bagian atas, itu boleh. Dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Oleh karena itu, wa yajuzu lil mar'ah an tamsahal khimar. Boleh bagi wanita untuk mengusap bagian atas kerudung yang dipakai. Ini sebagaimana dilakukan oleh Ummu Salamah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya. Dalam kitab Al-Mughni, beliau juga menyebutkan yajuzul masu. Amma khimarul mar'ati fayajuzul masu 'alaiha, hadapun kerudung wanita maka boleh untuk diusap bagian atas. Li'anna Ummu Salamah kana tamsahu khimaruha, karena sesungguhnya Ummu Salamah beliau mengusap bagian atas kerudung. Ini juga disebutkan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah. Boleh. Walau kana ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi fayajuzul mashu alai, dan seandainya kepala itu dilumuri mulabbad, dan seandainya kepala dilumuri, dilekati dengan hina, ya, inai atau yang lainnya, maka boleh mengusap bagian atas kepala. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena fiilnya, perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya orang pakai minyak rambut ketika wudu, bagaimana ketika mengusap kepala? Usap saja. Jangankan rambut, sorban saja yang menutup enggak apa-apa, apalagi minyak rambut enggak apa-apa. Usap bagian atasnya. Itu bukan perkara yang menghalangi sampainya air untuk kepala itu, karena diusap kepala tertutup rambut, ya rambut yang menutup kepala diusap, kepala tertutup sorban, bagian atas sorban yang menutup kepala yang diusap. Wa umuman taharatu ra'si fiha syai'un minat tashil wa taysir ala hadhil ummah, dan umuman keumuman sucinya kepala sucinya kepala, padanya itu ada sesuatu kemudahan, tashil dan taisir kemudahan atas umat. Adapun atok kolan suah, atok peci, dan yang semisalnya topi, itu tidak diperbolehkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Selesai pembahasan Al-Mashu bab yang ke-6, mengusap khuf, sorban, dan pembalut. Dan bab berikutnya, bab ke-7, tentang mandi. Fil ghusli, tentang mandi. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita baca pertanyaan. Apakah boleh untuk makan nasi dan sayur sedekah bumi? Dan sedekah bumi itu tidak ada sembelihan. Jadi makan makanan untuk acara kesyirikan seperti sedekah bumi atau makanan yang diperuntukkan untuk sesaji, ya, untuk acara syirik, acara bid'ah, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau Syekh bin Baz, seperti dalam itu Fathul Majid, Ta'liq Fathul Majid Sarah, Syekh bin Baz itu beliau yang berpendapat boleh. Yang tidak boleh itu sesembelihan yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Adapun makanan yang lainnya boleh, karena hukum asal makanan itu, selama makanan itu makanan halal, maka halal. Acaranya haram, ya, bisa syirik, bisa bid'ah, tapi makanannya itu halal. Kecuali sembelihan yang disembelih untuk selain Allah, itu yang haram untuk dimakan. Wa ma uhilla bihi ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Seperti makanan ulang tahun dan yang lainnya. Selama bukan sesembelih hewan sembelih yang disembelih untuk selain Allah, itu halal. Beliau berdalil dengan itu kambing yang dipersembahkan atau yang digunakan apa dipersembahkan untuk berhala. Kambing yang hidup, yang belum disembelih, halal diambil, ya, mau disembelih, mau dipiar, maka demikian juga makanan-makanan yang lain, yang itu bukan sembelihan untuk selain Allah. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan penutup kepala? Ya, tadi baru saja kita baca. Kalau ini sebutkan peci, sorban dan lain-lain, peci enggak boleh. Kalau sorban boleh, dan lain-lainnya ya tinggal dilihat dan lain-lainnya apa. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Sholat tahajud ya artinya sholat malam, sholatul lail, ya. Apakah tahajud itu berbeda dengan witir? Di dalam kitab Qiyamul Ramadan, Syekh Al-Albani beliau menyatakan bahwa witir itu adalah qiyamul lail, ya, witir. Semua sholat witir itu adalah termasuk qiyamul lail. Nah, tahajud dari macam qiyamul lail, sholat malam. Cuman ada yang membedakan, kalau tahajud qiyamul lail, sholat malam, termasuk witir yang dilakukan setelah tidur. Kalau sebelum tidur, ya qiyamul lail. Tapi itu sama. Ini pertanyaannya sama tentang makanan sedekah bumi. Tadi sudah. Apakah kita boleh mengambil kesimpulan yang paling mudah bagi kita tentang masalah dari pembatal mengusap khuf itu berdasarkan pendapat yang telah disebutkan? Misal tentang masalah terlepasnya kedua sepatu atau salah satunya. Apakah kita boleh mengambil kesimpulan yang paling mudah? Tidak. Mengambil yang paling rajih, mengambil yang paling kuat hujahnya, yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling sahih pendapat, yang paling sahih. Itu yang diambil, bukan kemudian yang paling mudah, tidak, tapi yang paling rajih, yang paling kuat dasarnya, itu yang diambil. Yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak diambil. Yang paling rajih, pendapat yang paling rajih berdasarkan nas dan juga berdasarkan qawaid, kaidah-kaidah, maka itu yang diambil. Jadi tidak kemudian yang paling mudah mana, ini paling mudah kita ambil, enggak. Tapi yang paling rajih, yang ada hujahnya, yang ada dalilnya. Manakah yang lebih besar keutamaan ketika kita sedang mengamalkan sunnah Nabi menunggu sholat, setelah sholat kemudian datanglah waktu isya, apakah tajdidul wudu, apakah intidharus sholat ba'da sholat? Yang afdol dua-duanya dilakukan, menunggu sholat duduk di masjid, kemudian ketika mau sholat berwudu, dua-duanya didapatkan, ya. Yang afdal melakukan dua-duanya, tidak kemudian menunggu sholat dengan berwudu batal menunggu sholatnya dan tidak dapat pahala, tidak. Dua-duanya diamalkan yang afdal. Kalau tidak wudu menunggu saja juga boleh, karena itu sunnah hukumnya. Mohon nasihat bagi orang yang berkelahi. Berkelahi itu enggak boleh. Mau berkelahi tapi mukul kepala. Mukul kepala atau mukul kaki atau mukul apa? Berkelahi kalau sesama teman, sama orang Islam, itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jangan dilakukan, ya. Itu akhlak yang jelek. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan tentang hal itu. Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai bermusuhan, itu semuanya perkara haram. Bermusuhan, saling menghajar akibatnya, kemudian menyakiti itu. Apa hukum trading saham? Aduh, enggak tahu saya. Trading, apa itu? Yang tahu siapa? Saya enggak tahu. Yang saya tahu, dengar-dengar katanya itu jenis judi. Tapi saya enggak paham, enggak ngerti kayak apa, saya tidak tahu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.